بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي درداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بدعفائكم رواه أبو داود بإسناد جيد. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dari sahabat Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu, Abi Darda bernama Uwaimir, biasa kita kenal dengan sahabat Abu Darda. Beliau bernama Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari, sahabat dari kalangan Ansar. Beliau memiliki kunyah Abu Darda, Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu. Para ulama berselisih pendapat tentang nama ayahnya. Ya. Mukhtalifun fi ismi abi. Berselisih tentang nama ayahnya. Adapun beliau masyhur dengan nama kunyah beliau yaitu Abu Darda. Terkenal dan masyhur dengan kunyahnya yaitu Abu Darda. Sebagian ulama mengatakan namanya adalah Amir, ya. Namanya Amir, adapun Uwaimir lakop, ya. Uwaimir ini tasghir dari Amir, ya. Tasghir dari Amir. Sebagian pendapat mengatakan namanya Amir, adapun Uwaimir adalah lakop beliau. Dan beliau adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Uhud. Perang Uhud. Beliau adalah seorang abidan, seorang sahabat ahli ibadah. Ya. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata fi awakhir khilafah Utsman. Beliau wafat di akhir-akhir khilafahnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Ya, beliau wafat pada akhir khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu. Dan ada yang mengatakan beliau hidup setelah khilafahnya Utsman ibnu Affan. Ini sekelumit dari biografi sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibghuni ad-du'afa." Ya. Carikanlah untukku ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, ya. Orang-orang yang lemah telah kita sebutkan, di antaranya ada al-yatama, wal-banat, wal-nisa, wal-masakin, ya. Orang-orang yang lemah itu di antaranya adalah anak-anak yatim, anak-anak wanita, para wanita, dan juga orang-orang miskin. Ini du'afa. Kata Nabi SAW, ibghuni du'afa'a, carikan untukku, ya, orang-orang yang lemah. Kenapa demikian? Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afa'ikum. Maka hanya saja kalian mendapatkan pertolongan dari Allah, dan hanya saja kalian diberikan rezeki oleh Allah, itu sebab du'afa'ikum, orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Iya. Sebab datangnya pertolongan, ya, ketika kalian menghadang musuh, sebab kalian mendapatkan rezeki, itu karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Iya. 6. Ketika, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kalian dari rezeki, lalu kalian berikan kepada du'afa, orang-orang yang lemah di antara kalian, ya, lalu orang-orang lemah tersebut, ya, na'am, memberikan doa kepada kalian, maka dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan, ya, bagi kalian terhadap musuh-musuh kalian, dan juga sebab, ya, Allah turunkan rezeki kepada kalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan di dalam kitabnya yang mulia, ketika seseorang memberikan infak, memberikan sedekah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan mengganti apa yang kalian berikan. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih wa yaqdir. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قُلْ, katakanlah, أَيُّهَا الرَّسُولُ, wahai Rasul, katakanlah, katakan kepada mereka yang مُغْتَرِينَ بِأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, yang tertipu dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka, katakan kepada mereka, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa, yang telah meluaskan rezeki, ya, liman yasha'u min ibadi, kepada para hambanya yang Allah hendaki. Allah berikan keluasan rezeki, ya, itu Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah hendaki. Wa yudayyiku may yasha, dan Allah akan sempitkan rezeki tersebut kepada orang yang Allah hendaki. Iya. Banyaknya rezeki itu karena Allah. Sempitnya rezeki itu karena Allah. Ini li hikmatin ya ya'lamuha. Ini di dalamnya adanya hikmah, ya, yang kamu ketahui tentang hikmah tersebut. Naam. Ini masing-masing kita bisa merasakan, ya. Rezeki itu bukan kita yang mengaturnya, ya. Naam. Rencana, kita punya rencana ternyata tidak sesuai dengan rencana kita. Harapan yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kita berjuang keras, ya, untuk mencapai rezeki tersebut yang kita inginkan, ternyata kita tidak mendapatkannya. Tetapi karena kita, ya, bertawakal kepada Allah dan berusaha dengan sekemampuan kita, ternyata Allah berikan lebih untuk kita. Naam, Allah yang mengatur itu semua. Yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Ya. Wa yaqdir. Allah lah yang telah meluaskan rezeki terhadap orang-orang yang Allah hendaki. Ya. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan apa yang telah kalian berikan, kalian infakkan dari sesuatu yang telah diperintahkan kepada kalian, ya, untuk kalian bersedekah kepada orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, para wanita, anak-anak perempuan. Fahuwa yu'awwiduhu fi dunya bil badal, fahuwa yukhlifuh. Yaitu Allah akan menggantinya di dunia. Ya. Apa yang kalian berikan Allah akan ganti. Berapa banyak yang akan kalian keluarkan, Allah akan ganti itu semua. Ya. Fid dunia. Adapun fil akhirah. Bis sawab. Adapun di akhirat, Allah akan balas dengan pahala. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fahuwa yukhlifuh. Allah akan mengganti apa yang kalian keluarkan tersebut. Wa huwa khairur razikin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya memberikan rezeki. Ya. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada selain Allah dari makhluk. Ya. Terkadang orang menggantungkan, ya, harapan rezeki kepada manusia, ya, kepada kemampuannya, kepada kemahirannya. Jangan, tapi berharap dan mintalah rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya hamba Allah yang hanya bisa berusaha, ya. Maka kata beliau, was'au fil asbabil lati amarakum biha. Maka berusahalah engkau dalam menempuh sebab-sebab tersebut. Nah, di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasannya, ya, anjuran untuk kita, ya, bersikap lemah lembut, memberikan apa yang ada pada diri kita dari rezeki-rezeki kepada mereka, orang-orang lemah. Karena datangnya pertolongan dan kemenangan itu karena sebab mereka, orang-orang lemah. Iya. Dan datangnya rezeki kepada kita, luasnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, itu karena sebab, ya. Naam, apa yang kita berikan kepada mereka, ya, orang-orang lemah tersebut. Naam, dan ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemberi rezeki. Naam. Maka, ya, kita tidak sandarkan diri-diri kita, keahlian kita untuk mendapatkan rezeki-rezeki tersebut, tetapi kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.